أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فقال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya dan meninggalkan segala sesuatu yang akan merusak tauhid kita, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Di antara contoh ucapan yang akan merusak tauhidnya seseorang ini adalah ucapan assalamu alallah. Sehingga ucapan tersebut terkandung padanya perbuatan yang akan mengurangi tauhidnya seseorang, karena Allah itu sudah assalam, tidak perlu lagi kita kemudian mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitabnya Kitabut Tauhid, beliau membawakan pembahasan khusus yakni babun la yuqalu assalamu ala Allah. Satu bab yang menjelaskan tidak boleh dikatakan assalamu ala Allah. Fi sahih 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna idza kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sholati قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. Dan di dalam sahih, maksudnya sahihain ya, Bukhari maupun Muslim, dalam sahih keduanya disebutkan hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau menyatakan dahulu apabila kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat, maka kita, yang maksudnya ketika tasyahud ya, di sana ada ucapan salam. Para sahabat dahulu ketika tasyahud, ketika salat, mereka mengucapkan assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala fulan wa fulan, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan doa khusus di dalam tasyahud. Tapi setelah ditetapkan maka hilanglah semua ucapan-ucapan tadi. Ya. Maka Nabi SAW ketika mengetahui ataukah ketika mendengar para sahabat ada yang mengucapkan seperti itu di dalam tasyahudnya, maka Rasul menegur mereka dengan mengatakan la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian katakan assalamu ala Allah. Kenapa demikian? Maka Rasul menyebutkan alasannya, fa innallaha huwa assalam. Karena Allah Subhanahu wa taala dia adalah assalam. Dialah zat yang maha memberikan keselamatan. Sehingga tidak perlu kita hamba itu memberikan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang akhrajahul Bukhari dalam sahihnya, hadis nomor 835, Muslim dalam sahihnya juga 402. Munasabatul bab li kitab tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Berkata Syekh Dr. Salih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan dalam mulakhasnya, mulakhas fi syarhi kitab tauhid. Lamma kana as-salamu 'ala asy-syakhsi ma'nahu talab as-salamati lahu min asy-syurur wal afat wa amtana'a an yuqal as-salamu 'ala Allah li'annahu huwa al-ghaniyyu as-salimu min kulli afatin wa naqsin fa huwa yud'a wa la yud'a lahu wa yutlabu minhu wa la yutlabu lahu. فهذا الباب فيه وجوب تنزيه الله عن الحاجة والنقص ووصفه بالغنى والكمال. لما كان السلام على الشخص معناه, ketika ucapan salam yang diucapkan oleh seseorang kepada orang lain maknanya adalah talabus salamah lahu minasyurur, ini permintaan keselamatan untuknya dari kejelekan-kejelekan, wal afat, kerusakan-kerusakan. Imtana'a ayyuqala assalamu ala Allah, maka dilarang, tidak boleh untuk dikatakan assalamu ala Allah. Karena salam ini artinya kan meminta keselamatan untuk orang yang diucapkan salam, keselamatan dari kejelekan-kejelekan, dari kerusakan-kerusakan. Sehingga tidak boleh seorang mengucapkan ucapan salam ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Li'annahu huwal ghani. Karena Allah Subhanahu wa taala dia adalah zat yang maha kaya. As-salim, zat yang maha selamat, zat yang maha memberikan keselamatan, min kulli afatin wa naqsin, zat yang maha selamat dari semua kerusakan-kerusakan dan juga kekurangan-kekurangan. Fa huwa yud'a wa la yud'a lahu. Maka dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, itu adalah zat yang dimintai, bukan yang zat yang dimintai doa, bukan zat yang didoakan. Yud'a wa la yud'a lahu. Allah adalah zat yang dimintai doa, didoai, dimintai doa, bukan zat yang didoakan. Wa yutlabu minhu wa la yutlabu lahu. Dan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang maha diminta dan tidak dimintakan. Maka fahadal babu fihi wujubu tanzihillahi anil hajati wal nafsi wa wasfihi bil ghina wal kamal. Maka dalam bab ini terdapat padanya dalil tentang wajibnya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua hajat-hajat. Allah itu tidak butuh. Allah itu tidak butuh dengan makhluknya. Tidak butuh dengan keselamatan dari makhluknya. Tidak butuh doa dari makhluknya. Justru makhluk itu sendirilah yang butuh kepada Allah. Allah, kita wajib untuk mensucikan Allah dari seluruh hajat-hajat, dari seluruh kekurangan-kekurangan, dan mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat al-ghani, sifat al-ghina, dan juga sifat al-kamal. Allah itu maha kaya serta zat yang maha sempurna. Ini kesesuaian hadis ini dengan bab, dengan kitab tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Ini jelas ya? Jika seorang itu mengucapkan assalamu ala Allah, berarti dia akan mendoakan Allah dengan keselamatan. Sementara Allah itu adalah zat yang maha memberikan keselamatan. Ya. Sehingga di sini tentunya akan mengurangi tauhidnya seseorang karena menganggap Allah itu masih perlu diberikan keselamatan. Allah itu masih perlu didoakan. Sehingga di sini kan sisi kekurangan tauhidnya di sini. Sehingga tidak boleh Rasul melarang la taqulu assalamu ala Allah, Jangan kalian katakan assalamu alaikum, karena Allah itu sendirilah assalam. Fi sahih maksudnya ayat as-sahihain, dalam sahih maksudnya dari sahihain Bukhari dan Muslim rahimahumullah taala. Qulna assalamu ala Allah ay fi at-tashahhud al-akhir kama fi ba'd al-alfaz al-hadith. Maksudnya para sahabat dahulu mengucapkan assalamu ala Allah ketika tasyahud akhir sebagaimana datang dalam lafaz-lafaz hadith, dalam sebagian lafaz-lafaz hadith. Jadi sebelum adanya ketetapan dari Rasul akan bacaan salam ketika tasyahud akhir atau kata tasyahud awal tasyahud akhir, para sahabat itu mengucapkan assalamu ala Allah, assalamu ala fulan wa fulan, kepada siapa yang mereka ingin berikan selamat. Ya, tapi setelah ada perintah dari Rasul ataukah contoh dari Rasul, maka para sahabat meninggalkan itu semuanya dan mencukupkan dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ini ucapan salam ketika tasyahud. Ataukah juga ya, mengganti dhamir khotab dalam salam tersebut dengan assalamu ala nabi, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Albani dalam sifatul salatin nabinya, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ini salam ketika tasyahud. Setelah tasyahud at-tahiyatulillah dan seterusnya, kemudian ada salam, kemudian baru salawat. Dulu sahabat ketika belum Rasul menetapkan akan lafaz salam tersebut, maka mereka mengucapkan assalamu alaikum. Maka setelah Rasul mengetahui, maka Rasul pun melarang ucapan mereka tersebut, karena ini konsekuensinya itu akan mengurangi tauhidnya seseorang, karena dia menganggap Allah itu masih butuh dengan doa dari hambanya. La taqulu assalamu ala Allah, jangan kalian katakan assalamu ala Allah. Hadza nahyun minhu sallallahu alaihi wasallam 'an at-taslimi 'ala Allah. Lafaz ini adalah merupakan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan salam kepada Allah. Taslim 'ala Allah. Fa inna Allah huwa as-salam, karena Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia adalah as-salam. Ini ta'lilun lin-nahy. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasan kenapa kok dilarang. Kenapa kok dilarang mengucapkan assalamu ala Allah? Di sini alasannya yakni bi anna salama min asma'ihi subhanahu. Karena assalam ini adalah termasuk dari nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ghaniyun an ay yusallim alaihi. Maka dia yakni Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, tidak butuh untuk diberikan salam kepadanya. Sebagaimana banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan as-salam ini adalah termasuk dari asma'ullah, termasuk dari asma Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di akhir surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Sebutkan kan? الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. Sebutkan di situ الملك القدوس السلام. Ini termasuk dari asma Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu lagi kemudian hamba ini mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di al-ma'na al-ijmali al-hadith, makna global dari hadith ini. Yukhbiru ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahum kanu yusallimuna 'ala Allah. Fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an dhalik. Wa bayyana lahum anna dhalika la yaliqu billah, li'annahu huwa as-salam wa minhu as-salam. Fala yaliqu bihi أي يسلم عليه بل هو الذي يسلم على عباده ويسلمهم من الآفات. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menghabarkan dalam hadis tersebut bahwasanya mereka, yakni para sahabat, dahulu mereka itu yusallimuna Allah, mengucapkan salam terhadap Allah. Yakni ketika tasyahud akhir di salat-salatnya mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari ucapannya itu, dari perbuatannya itu. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka para sahabat bahwasanya ucapan itu tidaklah layak, tidaklah pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakni Allah Subhanahu wa taala adalah As-Salam. Allah adalah Zat yang Maha memberikan keselamatan, wa minhu As-Salam, dan keselamatan juga datangnya dari Allah. Sehingga fala yaliqu bihi ayyu sallam alaihi. Maka tidak pantas Allah Subhanahu wa taala itu diucapkan salam kepadanya. Bahkan dia yakni Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya dan memberikan dan menyelamatkan mereka dari seluruh kerusakan-kerusakan. Ini makna global dari hadis tersebut. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, anna fihi an-nahya an ay yuqal assalamu ala Allah. Dalam hadis tersebut terdapat padanya larangan dari mengatakan assalamu ala Allah. Ini jelas tentang hukum mengucapkan assalamu ala Allah. Ini termasuk dari ucapan yang akan mengurangi tauhid seseorang, sehingga tidak boleh kita mengucapkan assalamu ala Allah, baik dalam keadaan salat apalagi di luar. Baik di luar salat apalagi di dalam salat. Karena salat ini kan tentunya ucapan-ucapannya, doa-doanya, zikir-zikirnya sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Sebagai contoh tadi salam sudah Rasul ajarkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ini salam yang Rasul ajarkan dalam tasyahud. Sehingga tidak boleh mengganti lafaz-lafaz tersebut kecuali di sana juga ada dalil yang menunjukkan bolehnya menggunakan lafaz itu. Jadi kalau tidak ada, hukum asal dari zikir doa itu adalah haram. Tidak boleh. Kecuali di sana ada dalil yang memerintahkan, yang mencontohkan. Kita lanjutkan di ma'istafadu minal hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini, yang pertama adalah an-nahyu 'anil salami 'ala Allah. Dalam hadis ini terdapat padanya larangan untuk mengucapkan assalamu 'ala Allah. Mengucapkan salam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yakni annasalama min asma'ihi subhanahu, bahwasanya assalam termasuk dari nama-nama Allah yang maha suci. Termasuk dari asmaul husna. Kemudian yang ketiga, yakni ta'limul jahil. Dalam hadis ini terdapat juga pelajaran tentang pentingnya seorang itu memberikan pengajaran kepada orang-orang yang jahil, kepada orang-orang yang bodoh, kepada orang-orang yang tidak mengetahui. Ya. Karena tentunya bisa jadi kesalahan itu terjadi karena kejahilan. Sehingga tentunya yang jahil ini harus kita berikan pengetahuan. Ucapan seperti ini dilarang, yang boleh itu seperti ini. Dan juga penting berikan solusi. Ya. Berarti kan di sini poin yang keempat. Ya. Qarnul hukmi bi'illatihi. Ya. Yani hukum itu digandengkan dengan illahnya. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan assalamu ala Allah, kemudian juga menyebutkan alasannya illahnya, yani karena Allah itu sendiri assalam, tidak perlu lagi diucapkan assalamu ala Allah. Demikian pula tadi apa yang telah kita sebutkan tadi, ketika seorang itu menyampaikan larangan, tentunya juga berikan solusi apa yang dibolehkan. Kalau semua ini haram, ini haram, ini haram, tapi tidak dijelaskan mana yang halal, orang nanti akan bingung. Bagaimana enggak ada solusinya? Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, enggak disebutkan mana yang sunnah. Bagaimana caranya sunnah? Tentunya ini pun juga akan menjadi momok di masyarakat. Sehingga tentunya penting ta'limul jahil tadi, mengajarkan kepada orang-orang yang jahil tentang perkara-perkara yang dilarang, kemudian diberikan solusi. Bagaimanakah ucapan yang dibolehkan? Ini dilarang, ini yang boleh. Ini haram, ini halal. Ini bid'ah, ini sunnah. Ini baik, ini buruk. Semua itu kan ada perlawanannya. Kalau ada yang haram, pastinya ada yang halal. Sehingga tentunya seorang dai juga harus menyampaikan hal ini. Ketika menyampaikan sesuatu yang haram, carikan solusi. Mana yang halal, bagaimana yang boleh. Dan juga sebutkan alasan kenapa diharamkan. Bukan cuma sekedar pokoknya. Terkadang kan ada orang pokoknya enggak boleh. Ya. Tidak, tapi harus seorang itu memberikan pengajaran juga disertai dengan solusinya bagaimana. Ya. Ini beberapa pelajaran dari hadis tersebut. Kemudian pembahasan yang lain, bab qaul, babu qalil qail, babul qauli Allahumma ighfir li in syi'ta. Bab tentang ucapan, maksudnya hukum ucapan Allahumma ighfir li in syi'ta, ya Allah berikanlah kepadaku ampunan jikalau kau, jikalau engkau menghendaki. Ya Allah ampunilah aku jikalau engkau berkehendak. Ini bagaimana hukum ucapan seperti ini? Ini juga salah satu ucapan, contoh-contoh ucapan yang akan mengurangi tauhidnya seseorang. Kalau tadi ucapkan contoh assalamualaikum, ini mengurangi tauhidnya seseorang. Di sini juga salah satu ucapan yang akan mengurangi tauhidnya seseorang. Sehingga di sini perlu dibahas dan perlu disampaikan. Fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum Allahumma ighfir li in syi'ta. Allahumma arhamni in syi'ta. Li'azim al-mas'alata. فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. Di dalam as-sahih ini sahih maksudnya juga sahihain ya, Bukhari dan juga Muslim, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfir li in syi'ta. Jangan salah seorang di antara kalian mengatakan Allahumma ighfir li in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jikalau engkau berkehendak. Ini Rasul melarang. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jikalau engkau berkehendak. Rasul melarang dari dua ucapan ini. Dan Rasul kemudian memberikan solusi. Harusnya bagaimana? Li'azim al-mas'alata. Hendaklah seorang itu memastikan permintaannya. Jangan digantung. Tapi dipastikan. Ya Allah ampunilah aku. Ya Allah rahmatilah aku. Jangan dengan menggantung dengan ucapan insyikta. Jika lo kamu mau. Kalau lo gak mau bagaimana? Dia sendiri yang rugi. Sehingga di sini juga Rasul telah melarang. Juga Rasul memberikan solusi. Li'azim al-mas'alata. Hendaklah salah seorang di antara kalian memastikan permasalahannya, memastikan permintaannya. Tidak usah digantungkan dengan insyaita. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illah yang lain. Ya. Kenapa menyebutkan illah? Menyebutkan alasan kenapa tidak boleh seorang mengucapkan Allahumma fili insyaita, Allahumma rahmi insyaita. Rasul menyatakan fa innallaha la mukriha lahu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dipaksa. Wali muslimin dan dalam lafaz milik al-Imam Muslim di sana juga ada lafaz yang lainnya, maksudnya ada tambahan lafaz yang lain. Wal yu'azzim ar-raghbah, dan ndaklah dia itu yu'azzim raghbah, membesarkan keinginannya. Kita itu benar-benar butuh dengan ampunan dari Allah. Kita itu benar-benar sangat butuh dengan rahmat dari Allah, sehingga kita harus benar-benar dalam bahasa Jawa itu nyir, betul-betul minta kepada Allah agar supaya Allah memberikan kepada kita ampunan. Jangan kemudian digantung dengan insyita. Tidak. Fa inna Allaha la yata'azzamuhu syai'un atahu, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang besar yang Allah telah berikan kepadanya. Maksudnya tidak ada sesuatu yang dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Ini akhrajah al-Bukhari dalam sahihnya di nomor 6339, Muslim dalam sahihnya juga 2679. Munasabatu hadal kitab, munasabatu hadal bab li kitab tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Lama kana qawlu Allahumma ighfir li in syi'ta yadullu ala futur ar-raghbati wa qillati ihtimami bil matlub wal istighna'i 'anillahi min nahiyatin ويشعر بأن الله تعالى قد يضطره شيء إلى فعل ما يفعل وفي هذين المحظورين مضادة للتوحيد لذلك ناسب عقد هذا الباب في كتاب التوحيد. Ketika ucapan seseorang Allahumma ighfir li in syi'ta, di sini menunjukkan putus asanya keinginan seorang hamba. Dan juga qillatul ihtimami bil matlub, sedikitnya perhatian dia dengan sesuatu yang diminta. Wal istighna'i 'anillahi min nahiyatin, dan di sisi lain Orang yang mengucapkan Allahumma fili in syi'ta berarti dia itu telah merasa cukup dari Allah. Merasa tidak butuh kepada Allah. Ketika orang mengatakan Allahumma fili in syi'ta, ini kan menunjukkan al-istighna'i anillah min nahiyatin. Dari sisi lain, orang ini berarti telah merasa cukup dari Allah. Tidak butuh dengan Allah. وَيُشْعِرُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَلَى قَدْ يَطَّرُّهُ شَيْءٌ إِلَى فِعْلِ مَا يَفْعَلُ. Dan di sini juga terdapat padanya perasaan bahwasannya orang yang mengucapkan seperti itu ada padanya perasaan bahwasannya Allah itu terpaksa untuk memberikan sesuatu ataukah untuk melakukan sesuatu yang Allah lakukan. Ada sesuatu yang memaksa Allah untuk melakukan apa yang Allah lakukan. Qad yattarruhu syai'un ila fi'li ma yaf'alu. Di sini kan ada padanya isyarat, ada padanya yani orang yang mengucapkan itu kan ada padanya rasa bahwasanya ada sesuatu yang memaksa Allah untuk melakukan sesuatu yang Allah lakukan. Seakan-akan yang butuh itu Allah, yang butuh memberikan ampunan itu Allah, yang butuh memberikan rahmat itu Allah, padahal hamba itu sendiri yang butuh. Jadi kan kalau seorang hamba mengucapkan Allahumma fili in syi'ta ya Allah, ambillah aku jikalau engkau berkehendak. Seakan-akan yang butuhkan Allah. Allah berkehendak memberikan ampunan. Kan seperti itu. Wa fi hadzal mahdzurain, maka karena dua perkara yang terlarang ini. Ini yang pertama tadi al-istighna'i 'anillah, merasa tidak butuh dengan Allah. Dan seakan-akan orang yang mengucapkan Allahumma fili in syi'ta tadi itu memaksa Allah untuk melakukan sesuatu yang Allah lakukan, maka di sini jelas sangat bertentangan dengan tauhid. Oleh karena itu sangat tepat untuk menyebutkan bab ini dalam kitab tauhid. Sangat tepat untuk mengikat bab ini dalam kitab tauhid, menyebutkan bab ini dalam kitab tauhid. Karena ini ucapan seorang Allahumma fili in syi'ta, Allahumma rahmni in syi'ta, ini termasuk ucapan yang akan merusak tauhidnya seseorang. Sehingga sini sangat tepat disebutkan dalam kitab tauhid. Supaya jangan sampai tentunya jangan sampai kita mengucapkan ucapan seperti itu. Tapi kalau kita minta, hendaklah pastikan permintaan kita. Babu qali Allahumma ila akhiri al-qaul ay annahu la yajuz. Dalam judul tadi, dalam judul pembahasan bab qaul Allahumma fil insyita sampai akhir ucapan tadi. Di sini menunjukkan tidak bolehnya. Maksudnya tidak bolehnya seorang mengucapkan Allahumma ghfirli in syi'ta. Fi sahihai as-sahihain. Sahih Bukhari juga Muslim rahimahumullah ta'ala. Li'azim al-mas'alat ay li'ajzim fi talabatih wa yuhaqqiq ragbatahu wa yatayaqqan al-ijabah. Hendaklah seorang itu memastikan permintaannya, memastikan keinginannya dan meyakini tentang dikabulkannya. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tentunya akan mengabulkan doanya tersebut. Wala mukriha lahu ay la yattarruhu du'aun wala ghairuhu ila fi'li syai'in. Maksudnya adalah tidak doa-doa atau kasrin doa itu tidak ada yang bisa memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Jadi Allah itu tidak dipaksa dengan doa seorang hamba. Allah tidak dipaksa dengan ucapan seorang hamba, tapi Allah itu akan melakukan sesuatu yang Allah tentunya lebih tahu kapan harus melakukan, sesuai dengan ilmu dan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yu'azzim ar-raghbah bi tasydidi Allah, wal yu'azzim bi tasydidi Allah, dengan tasydid Allahnya, yani ay yaluhu fi talabil hajah. Hendaklah seorang itu terus-menerus. Kalau dalam bahasa Jawanya itu nyinyir, minta terus dalam permintaan hajat kita kepada Allah. Kita merasa butuh ampunan, kita merasa butuh rahmat dari Allah, terus-menerus kita minta. Jangan pernah kita merasa bosan dengan permintaan maghfirah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. La yata'azzamuhu syai'un 'ataahu ay la yakburu wa la ya'suru 'alaih. Tidak ada sesuatu yang besar, tidak ada sesuatu yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan apa yang Allah akan berikan. Karena sungguh Allah itu adalah zat yang maha kaya. meskipun seluruh makhluk meminta apa yang mereka inginkan, Allah bisa memberikan seluruh keinginannya mereka. Itu tidak akan mengurangi kekayaannya Allah sedikit pun. Kecuali hanyalah seperti digambarkan sebuah hadis qudsi, sebagaimana jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Berkurangnya itu ibaratnya itu. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum kanu fi sa'idin wahidin fasa'aluhu fa'ataitu kullu wahidin mas'alatahu. Ya. Jikalau seandainya orang yang terdahulu sampai orang yang datang kemudian, jin maupun manusianya, jikalau seandainya mereka seluruhnya berkumpul di suatu tempat yang luas, kemudian mereka seluruhnya meminta kepada Allah, apa yang mereka minta Allah akan berikan seluruhnya. Itu pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Kecuali seperti berkurangnya air laut ketika dimasukkan jarum ke situ. Ini maha kayanya Allah. Padahal mereka seluruhnya itu sudah minta dan Allah berikan permintaannya. Tidak akan mengurangi sedikit pun kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang butuh itu kita. Sehingga kita harus minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang butuh untuk memberikan ampunan kepada siapa hamba. Tidak, tapi kita yang butuh dengan ampunan dari Allah, kita yang butuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'na al-ijmali lil hadits, ma'na global dari hadits ini, yanha sallallahu alaihi wasallam an ta'liqi talab al-maghfirati wal rahmati min Allah 'ala al-mashi'ah. ويأمر بالعزم الطلبي دون تعليق ويعلل ذلك بأن تعليق الطلب من الله على المشيئة يشعر بأن الله يثقله شيء من حوائج خلقه أو يضطره شيء إلى قضائه وهذا خلاف الحق فإنه هو الغني الحميد الفعال لما يريد. Mana berbeda dari hadis ini? Nabi SAW melarang untuk menggantungkan permintaan ampunan dan juga rahmat kepada Allah dengan masyiah. Tidak boleh seorang itu menggantungkan, ya Allah berikanlah kepadaku ampunan, berikanlah rahmat jika engkau menghendaki. Nabi SAW melarang hal ini. ويأمر بالعزم الطلب دون تعليق, dan Rasul memerintahkan untuk memastikan permintaannya dengan tanpa menggantungkan tadi. Kemudian ويعلل ذلك بأن تعليق الطلب من الله على المشيئة يشعر بأن الله يثقله شيء من حوائج خلقه أو يضطره شيء إلى قضائه. Dan Rasul memberikan alasan dalam hadis tersebut bahwasanya menggantungkan permintaan dari Allah dengan masyiah, di sana dirasakan bahwasanya Allah itu merasa berat, ada sesuatu yang memberatkan Allah dari kebutuhan makhluknya, atau ada sesuatu yang memaksa Allah untuk menunaikan kebutuhannya. Ya. Maka ini jelas khilaful haq, menyelisihi al-haq, menyelisihi kebenaran. Yang butuh itu bukan Allah, tapi yang butuh itu adalah hamba itu sendiri. فَإِنَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah al-ghaniyyu, zat yang maha kaya, al-hamid, zat yang maha terpuji. Al-fa'alu lima yurid, zat yang maha melakukan apa yang Allah inginkan. Ya. Sehingga hamba itu tidak perlu menyetir, tidak perlu ini mengatur, karena Allah lah yang maha mengatur. Ya. Kita hanyalah meminta kepada Allah apa yang kita butuhkan. Jangan kita menyetir Allah. Kan seakan-akan orang yang mengatakan, ya Allah berikanlah ampunan kepadaku jika engkau menginginkan, kan seakan-akan sedang menyetir Allah, kamu harus menginginkan apa yang saya minta, kan seperti itu. Sehingga ini jelas akan merusak tauhidnya seseorang. Pastikan permintaannya, ya Allah berikanlah kepadaku ampunan, ya Allah berikanlah kepadaku rahmat, Allahumma ghfirli, Allahumma rahmni, tanpa menggantungkan dengan insyita. Tidak boleh seorang mengatakan seperti itu. كما يشعر ذلك بفطور العبد في الطلب واستغنائه عن ربه وهو لا غنى له عن الله طرفة عين. Sebagaimana ucapan seseorang tadi, ucapan Allahumma fil in syi'ta, Allahumma rahmni in syi'ta, ini dirasakan padanya keputusasaan seorang hamba di dalam permintaannya. Ya sudahlah, kalau memang kau mau, ya sudah, berikan ampunan kepada saya. Kan kesannya di sini seorang hamba itu putus asa dengan permintaannya. Dan juga wastighna'ihi an rabbih, dan dia tentunya tidak merasa butuh dengan Rabb-nya. Padahal la ghinan lahu 'anillahi tarfata 'ain, tidak ada seorang yang merasa tidak butuh kepada Allah sekejap mata pun. Maksudnya tidak ada seorang pun yang tidak pernah butuh, tidak ada seorang pun yang tidak merasa butuh kepada Allah. Seluruh orang itu tentunya senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terlepas dari kebutuhan kepada Allah sekejap mata pun. Ini makna global dari hadis tersebut. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, anna fihi annahya an ta'liqi talabil maghfirati min Allah bil masyiati wa bayan 'illati dhalik. Bahwasanya dalam hadis tersebut terdapat padanya larangan. Larangan untuk menggantungkan permintaan maghfirah dari Allah dengan masyiah. Dan juga penjelasan akan alasan kenapa dilarang hal itu. Sudah kita jelaskan tadi ya. Rasul melarang untuk mengucapkan Allahumma ghfir li in syi'ta, Allahumma arfa', Allahumma arham li in syi'ta. Dan Rasul menyebutkan alasannya. Tadi dikatakan dalam hadis tersebut, ya. Fa inna Allah la mukriha lahu. Ya. Fa inna Allah la yata'adhamuhu syai'un a'tahu. Ini alasannya. Ini Rasul sudah menyebutkan alasan sekaligus dalam hadis tersebut. Kemudian ma istafadu min al-hadits, faedah yang diambil dari hadis ini yang pertama, an-nahyu an ta'liqi talabil matlubi min Allah bimasyiatihi wal amru bi itlaqi su'alillahi duna taqyid. Dalam hadis ini terdapat faedah, ini pelajaran, larangan dari menggantungkan permintaan ya an ta'liqi talabil matlub min Allah, larangan dari menggantungkan permintaan yang diminta kepada Allah dengan masyiah. Minta apapun tidak boleh kita mengatakan jikalau engkau berkehendak. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki jikalau engkau berkehendak. Tidak boleh. Permintaan apapun tidak boleh digantungkan dengan masyiah. Karena kita itu butuh dengan rezeki dari Allah. Ya Allah, berikanlah kepadaku petunjuk jikalau engkau berkehendak. Tidak boleh. Allahumma ihdini in syi'ta. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh menggantungkan permintaan apapun yang diminta dari Allah dengan masyiah. Dan juga dalam hadis ini terdapat banyak al-amru bi itlaqi su'alillahi duna taqyid. Perintah untuk memutlakkan, memastikan permintaan kepada Allah dengan tanpa mengikat. Dengan tanpa menggantungkan dengan masyiah tadi, dengan tanpa mengikat, dengan tanpa mentaqyid. Kemudian yang kedua, tanzihullahi amma la yariqu bih. Wasi'atu fadlihi wa kamalu ghinahu wa karmuhu wa juduhu subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini juga terdapat padanya pelajaran tentang pentingnya mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang tidak pantas baginya. Dan juga luasnya karunia dari Allah, kesempurnaan Allah, maha kayanya Allah, maha mulianya Allah, maha dermawannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkandung dalam hadis tersebut. Jelas tadi tentang luasnya karunia Allah, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala itu yakni tidak akan ada sesuatu pun yang memberatkan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi dalam hadis qudsi ya. Jika seandainya seluruh makhluk kumpul pun seluruhnya minta, Allah berikan permintaannya, itu tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang Allah miliki. Kecuali hanyalah sebagaimana berkurangnya air laut yang dikurangi dengan jarum yang dimasukkan ke dalamnya. Ibarat ini kekayaan Allah itu air laut, kemudian permintaan hamba seluruhnya itu adalah basahnya jarum tersebut. Kan tidak berkurang, tidak berarti sama sekali. Ya. Inilah gambaran tentang maha kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga maha Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha sucinya Allah dari kekurangan-kekurangan yang ada. Kemudian kita lanjutkan di bab selanjutnya, bab la yaqulu 'abdi wa amati. Tidak boleh. Termasuk di antara ucapan yang akan mengurangi tauhidnya seseorang adalah mengucapkan ucapan kepada seseorang, hambaku abdi wa amati, hamba laki-lakiku dan hamba perempuanku. Meskipun yang dipanggil itu benar-benar memang budaknya, tapi jangan kemudian mengucapkan abdi wa amati. Fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum ati' rabbak wadhi rabbak wal yaqul sayyidi wa maulaya wa la yaqul ahadukum abdi wa amati wal yaqul fataya wa fatati wa ghulami. Di dalam sahih, maksudnya sahihain ya, sekali lagi Bukhari juga Muslim, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum ati' rabbak, janganlah salah seorang di antara kalian mengucapkan ati' rabbak, rabbak, taatlah kepada tuanmu. Kalau rabb di sini kan diartikan tuan ya, ati' rabbak, taatilah tuanmu, mengucapkan kepada seorang budak dengan mengatakan ati' rabbak, taatlah kepada tuanmu. Wadhi rabbak, dan tunduklah kepada tuanmu. Wal yaqul, hendaklah seorang mengatakan sayyidi wa maulaya, ati sayyidak. Bukan dengan rabb tapi dengan sayyid. Sayyidi wa maulaya, tuanku dan maulaku. Wa la yaqul ahadukum abdi wa amati, dan janganlah seorang salah seorang di antara kalian mengucapkan abdi wa amati, budak laki-lakiku, budak perempuanku. Tapi hendaklah dia mengatakan fataya wa fatati wa gulami, anak mudaku, anak laki-laki mudaku, anak perempuan mudaku dan gulamku. Ini Rasul sekaligus melarang sekaligus memberikan solusi bagaimana ucapan yang dibolehkan. Perhatikan di sini prinsip dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga bagaimana metode di dalam pengajaran beliau. Ketika melarang, beliau juga memberikan solusi bagaimana yang dibolehkan. Munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Anna at-talaffuz bi hadhihi al-alfaz al-madhkurati yuhamu al-musyarakata fi ar-rububiyyati. Fanuhiya anhu ta'adduban ma'a ar-rububiyyati wa himayatan lit-tauhid bi sadd adh-dhara'i al-mufaddiyati ila asy-syirki. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid, bahwasanya melafadzkan lafadz-lafadz yang disebutkan dalam hadis tersebut tadi ini akan disalahpahami menjadikan sekutu dalam hal rububiyah, melakukan kesyirikan dalam hal rububiyah, maka hal itu pun dilarang darinya sebagai bentuk ta'adduban ma'ar rububiyah, sebagai bentuk menunaikan adab bersama dengan hak-hak yang hanyalah dimiliki oleh Rabb, rububiyahnya Allah. Dan juga sebagai bentuk himayatan lit-tauhid, sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid. Bisaddid dhara'i al-mufaddiyati ila syiriki, dengan cara menutup seluruh celah-celah yang akan menjerumuskan kepada kesyirikan. Menutup seluruh pintu-pintu, celah-celah yang akan menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Sadul Mara'in. Fi sahihai sahihain. Dalam sahihain maksudnya Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala. Dalam sahihnya, Bukhari dalam sahihnya hadis nomor 2092, Muslim juga dalam sahihnya 2249. La yaqul ahadukum la nahiyah, la an nahiyah. Wal fi'lu ba'daha majzumun biha, ay la yaqul dhalika limamlukihi. La yaqul ahadukum, di sini la adalah la nahiyah, la, la yang menunjukkan larangan. Sehingga fi'il yang datang setelahnya itu majzum dengan la. Fi'il yang datang setelahnya itu majzum dengan la, la nahiyah. Ya, maksudnya adalah la yaqul dzalika limamlukihi. Tidak boleh baginya untuk mengucapkan ucapan itu kepada mamluknya, kepada budak-budaknya. Meskipun itu kepada kebudaknya, tapi tidak boleh seorang mengatakan ati' rabbak, taatilah tuanmu, abdi, ya, wa amati, budak laki-lakiku, budak perempuanku, tidak boleh. Ati' rabbak bi fathil hamzati amrun minal it'am. At'im ya, bukan ati' ya. Dari sisi saya salah baca, enggak dibetulkan. At'im bukan ati' ya. At'im rabbak bi fathil hamzati amrun minal it'am. At'im rabbak, berikanlah makan kepada Tuhanmu. Tapi juga kalau dikatakan atik pun tidak salah ya, tidak keliru, karena memang seorang budak itu taat kepada tuannya. Cuma di sini lafadznya tadi saya dari sini salah lihat. Atik saya kira atik, ternyata at'im, berikanlah makan. Apa ini adalah dengan mufatkahan hamzah at'im, ini fi'il amr dari it'am. Fi'il amr dari it'am. Ya. It'am ini masdarnya, fi'il amrnya adalah at'im. Ya. At'ama yut'imu it'aman. Ya. Ini masdarnya it'am, at'im fi'il amrnya. Berikanlah makan kepada Tuhan. Wada'i rabbak. Ini amrun minat tawabi'at. Minat tawbi'ati. Amrun minat tawbi'ah. Ini fil amr dari tawbi'ah. Wannahyu fi al-mawdi'ain liman'il mudahati lillahi subhanahu li'annahu huwa rabb. Dan larangan dalam dua tempat ini, liman'il mudahati lillahi subhanahu li'annahu huwa rabb. Larangan dalam dua tempat di sini mengatakan at'im rabbak ya. Wada'i rabbak. Ini karena ada padanya larangan untuk menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu huwa rabb, karena dia ini Allah Subhanahu wa taala adalah ar-rabb. Wa hadzal man'u yakhtassu fi man'ir rububiyyati lil insan. Larangan ini khusus dalam larangan rububiyah terhadap manusia. Bi khilafi ghairihi, berbeda hanya dengan yang lain. Ya. Berbeda hanya dengan yang lain. Fa yuqal, maka boleh dikatakan rabbud dar, tuan rumah. Rabbud dabah, pemilik rumah. Rabbud dabah, pemilik kendaraan. Ini boleh. Dalam hal ucapan seperti ini boleh. Tapi kalau tadi dikatakan at'im rabbak, ya. Karena ini sih kan rob ya, dikatakan dengan rob, robmu. Di sini kan akan ada padanya tandingan dalam hal rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk menyandarkan kepada sesuatu yang dimilikinya, tidak mengapa. Sebagai contoh rabbud dar, rabbud dabah. Ya. Pemilik rumah. Ya. Pemilik kendaraan. Ini seperti ini boleh. Tapi kalau dalam hal perkara yang berkaitan dengan rububiyah kepada manusia, ini dilarang. Walyakul sayyidi, hendaklah dia mengucapkan sayyidi. Lianna siyadata ma'naha ar-ri'asah ala ma tahta yadihi. Karena as-siyadah ini maknanya adalah ar-ri'asah, kepemimpinan terhadap orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Di bawah tangannya, maksudnya di bawah tanggung jawabnya, di bawah pengaturannya. Wa aidan hunaka farqun bainar rabbi was sayyid. Demikian pula di sana ada perbedaan di antara Rabb dengan Sayyid. Fa inna Rabba min asma'illahi bil ittifaq bi khilafi Sayyid, faqad ikhtalafa fi kaunihi min asma'illah. Di sana ada perbedaan penggunaan Rabb dengan Sayyid. Kalau Rabb ini termasuk dari asma'ullah sesuai dengan kesepakatan para ulama. Rabb ini jelas Rabbul alamin kan, digunakan untuk Allah Rabb. Termasuk dari asma'ullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb termasuk dari asma'illah. Dan juga sifatnya Allah juga rububiyah. Berbeda hanya dengan sayyid. Faqad ikhtalafa fi kaunihi min asma'illah. Maka di sana ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama akan sayyid ini termasuk asma'ullah ataukah bukan. Ada perselisihan. Wal qali bi annahu minha falaysa lahu min asy-syuhrah. Waqat fatil isti'mal mithlu malir rabbi. Adapun pendapat yang menyatakan bahwasanya sayyid itu termasuk dari nama Allah, maka ini bukanlah pendapat yang terkenal dan juga pendapat yang banyak digunakan ya, seperti malir rabb ya. Wa maulaya al maula yutlaqu ala ma'anin katsiratin. Maula di sini dimutlakkan untuk makna yang banyak. Minha di antaranya al-maliku, yang memiliki. Wal muraduna, maka inilah yang dimaksud dengan lafaz yang ada dalam hadis ini. Wala yaqul ahadukum 'abdi wa amati. Tidak boleh salah seorang di antara kalian mengucapkan 'abdi wa amati. Meskipun itu kepada budaknya memang, tapi tidak boleh mengucapkan 'abdi wa amati. Hambaku, hamba maksudnya budak, laki-lakiku, budak perempuanku. Li'anna alladhi yastahiqqul 'ubudiyyata huwa Allah subhanahu, karena yang berhak untuk diberikan ubudiyah, peribadatan itu adalah Allah subhanahu. Wa li'anna fi dhalika ta'dhiman la yastahiqquhu al-makhluq. Demikian pula karena dalam ucapan itu terdapat bentuk pengagungan yang makhluk tidak berhak untuk mendapatkannya. Waliyakul fataya wa fatati wa gulami, adalah seorang mengatakan fataya wa fatati wa gulami. Lianna hadhihi al-alfaz la tadullu 'ala al-'ubudiyyati. Karena lafaz-lafaz ini tidaklah menunjukkan terhadap ubudiyah, tidak menunjukkan peribadatan. Kadilalati 'abdi wa amati, sebagaimana ditunjukkan dalam kalimat 'abdi wa amati. Wa fiha tajannubun lil iham wa ta'adhum. Maka dalam ucapan fataya wa fatati wa gulami yang Rasul berikan solusi setelah Rasul melarang tadi dari ucapan abdi wa amati, di sini terdapat bentuk yani tajannubun lil iham, menjauhkan dari kesalahpahaman, dan juga ta'adhum, menjauhkan dari bentuk kesalahpahaman dan juga bentuk mengagungkan, bentuk pengagungan. Kita lanjutkan di al-ma'al ijmalul hadis ma'al dari hadis ini. Yanha sallallahu alaihi wasallam 'an at-talaffuz bil alfaz allati tuhimu syirka wa fiha isa'atu adabin ma'allahi ka itlaq rububiyyati insanin li insanin aw ubudiyyati insanin li insanin li anna Allah huwa ar-rabbul ma'budu wahdah. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى اللفظ السليم الذي لا إهام فيه ليكون بديلا من اللفظ الموهم وهذا منه صلى الله عليه وسلم حماية للتوحيد وحفاظا على العقيدة. رسول صلى الله عليه وسلم melarang dari lafaz-lafaz, dari mengucapkan lafaz-lafaz yang akan disalahpahami kesyirikan, akan dianggap sebagai kesyirikan. Dan lafaz-lafaz yang di dalamnya itu terdapat padanya kejelekan adab bersama Allah. Rasul melarang dari dua hal perkara ini. Lafaz-lafaz yang akan disalahpahami kesyirikan, akan dianggap sebagai kesyirikan, dan juga lafaz-lafaz yang di dalamnya ada bentuk kejelekan adab. Maksudnya jeleknya adab bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, itlaqi rububiyyati insan li insan, memutlakkan rububiyah manusia kepada manusia, au ubudiyah insan kepada manusia, peribadatan manusia kepada manusia. Karena Allah dialah Rabb al-ma'budu wahdah, dialah Rabb zat yang maha disembah saja, zat yang maha disembah satu-satunya. Kemudian setelah itu, Rasulullah SAW membimbing, memberikan petunjuk kepada lafaz-lafaz yang selamat dari kesalahpahaman yang ada di dalamnya, agar supaya lafaz ini yang Rasul ajarkan di sini sebagai ganti dari lafaz-lafaz yang disalahpahami tadi. Dan ini adalah merupakan ajaran dari Rasulullah SAW, tentunya sebagai bentuk himayat li tauhid, penjagaan terhadap tauhid, dan juga penjagaan terhadap akidah. Ini perhatikan bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan lafaz pun, ucapan pun Rasul perhatikan. Jangan sampai seorang mengucapkan ucapan, ternyata dengan ucapan itu akan mengurangi kemurnian tauhidnya. Dengan ucapannya tersebut akan terjatuh dalam perbuatan syirik, na'udzubillah. Sehingga lisan juga perlu hati-hati diucapkan ucapan-ucapan yang tidak ada padanya terkandung unsur kesyirikan. Munasabatul hadits lil bab, sunnah hadits ini dengan bab anna fihi annahya an qawli 'abdi wa amati. Dalam hadits ini terdapat padanya larangan dari mengucapkan 'abdi wa amati, budak laki-lakiku, budak perempuanku, meskipun itu kepada budak sendiri. Ya, apalagi kalau bukan kepada budaknya. Kepada orang yang merdeka dikatakan abdi tentunya lebih dilarang lagi. Meskipun kepada budaknya sendiri saja tidak boleh seorang mengucapkan abdi wa amati. Kemudian mau istafadu dari hadis, faedah yang diambil dari hadis ini yang pertama adalah an-nahyu al-isti'mal al-alfaz allati tuhimu syirka. Larangan dari mempergunakan lafaz-lafaz yang akan dianggap sebagai kesyirikan, disalahpahami sebagai kesyirikan. Dilarang. Kemudian yang kedua yakni saddut tariqil musilati ila syirki, menutup seluruh jalan-jalan yang akan menyampaikan kepada kesyirikan. Termasuk lafaz saja sudah dilarang. Apalagi perbuatan yang akan menyampaikan kepada syirikan tentunya lebih dilarang lagi. Yang ketiga, zikrul badil alladzi la mahdhur fihi liyastamila makana ma fihi mahdhurun min al-alfaz. Dalam hadis tersebut terdapat padanya pelajaran tentang penyebutan ganti. Ganti yang tidak dilarang untuk digunakan menggantikan sesuatu yang dilarang dari lafaz-lafaz yang ada. Perhatikan Rasulullah SAW di dalam metode pengajarannya itu, setelah beliau menyebutkan larangan, beliau tidak lupa menyebutkan solusinya. Gantinya bagaimana? Kalau ini dilarang, bagaimana solusinya? Dilarang mengucapkan ucapan abdi wa amati, harusnya bagaimana? Sayyidi wa maulaya. Dilarang untuk mengatakan at'im rabbak, dilarang untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang lain, ya, maka di sana Rasulullah SAW memberikan solusi di dalam pengajaran Rasulullah SAW. Sehingga di sini tentunya ketika kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang tentang larangan, berikanlah solusi tentang perkara yang dibolehkan, supaya orang itu tentunya tidak kemudian merasa berat dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena agama Islam itu adalah agama yang mudah. Rasul memberikan wasiat kepada dai yang Rasul utus ke Yaman, yassira wa la tu'assira. Dua da'i yang diutus oleh Rasul, yassira wa la tu'assira, berikanlah kemudahan dan janganlah engkau sampaikan kesusahan. Wabashira wa la tunafira, sampaikanlah kabar gembira dan janganlah engkau menyampaikan sesuatu yang membuat mereka lari. Ini wasiat Rasul kepada Mu'adz bin Jabal dan juga da'i yang Rasul utus yang lain ketika Rasul mengutus ke Yaman. Sehingga di sini tentunya Islam itu agama yang mudah, jangan kita persulit. Ya. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu yang terlarang, jangan lupa kita sampaikan solusinya bagaimana yang dibolehkan. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang yakni bid'ah, kita juga sampaikan ini loh yang sunnah. Kita sampaikan sesuatu yang jelek, kita sampaikan juga ini loh yang baik. Inilah petunjuk dari Rasulullah SAW yang tentunya kita berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.